إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله منها وإياكم منها. إخواني رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita telah sampai pada hadis hadis yang ketiga dari sifat salat, hadis Ali radhiyallahu an. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. نعم. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini adalah doa istiftah, yaitu doa yang dibaca setelah takbiratul ihram, dibaca oleh imam dan oleh makmum. Dan istiftah hukumnya sunnah, mustahab, sunnah atau mustahab, sehingga seandainya seorang yang sholat tak membaca istiftah, sholatnya tetap sah. Namun tentu al-afdal dan dianjurkan dia membaca istiftah. Dan doa istiftah terdapat beberapa macam doa istiftah. Terdapat beberapa macam doa istiftah. Seperti yang akan kita baca pada hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram ini. Dan ini adalah salah satu doa istiftah itu yang diriwayatkan melalui sahabat Ali radhiyallahu an. Istiftah yang cukup panjang. Hanya saja di sini Ibnu Hajar rahimahullah menulis dengan singkat. Beliau tidak menyebutkan semua lafaz istiftah Ali radhiyallahu an. Disebutkan bahwa setelah bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi qatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam riwayat yang lain, wa ana awwalul muslimin. Sampai Allahumma la muslimin, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, zalamtu nafsi wa atarabtu bidhanbi, faghfir li dhunubi jami'an. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah istiftah yang panjang. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Bila seseorang nak membaca istiftah ini, boleh ya hafal dia baca. Nah. Kemudian Ibn Hajar mengatakan wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatil lail. Dalam sebuah riwayat bahwa ini dilakukan pada salat malam. Tetapi wallahu alam, seandainya seorang melakukannya pada salat yang lain bukan hanya pada salat malam, maka insyaallah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, istiftah yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayhatan qabla an yaqra fas'altuhu faqala أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه. نعم. إني استفتاح yang lain. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW idza kabbara lis-salah, apabila bertakbir setelah salat, yakni takbiratul ihram, sakata hunayhatan, ya sakata diam, hunayhatan sekejap, ya qabla an yaqra, sebelum membaca, yakni Al-Fatihah. Fasal tu, maka aku bertanya kepada beliau. Disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, araita sukutaka بين التكبير والقراءة ماذا تقرأ؟ Ya Rasulullah, bagaimana dengan diammu antara takbir dengan qiraah Al-Fatihah? Mada taqra, apa yang kau baca? Dia mengatakan, aqul, saya membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina musyriki wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat ila akhirih. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca istiftah ini, dan tentu ini termasuk yang afdal dari istiftah yang lain. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini menunjukkan bahwa istiftah dibaca setelah takbir, sebelum membaca Al-Fatihah. Disebutkan idza kabbara bis shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra. Apabila bertakbir untuk salat, yakni takbiratul ihram, diam sekejap sebelum membaca yang Al-Fatihah. Maka di sinilah tempat, di waktu itulah, di masa itulah tempat membaca istiftah. Nah, selanjutnya wa'an Umar. Istiftah yang lain diriwayatkan melalui sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ana Umar radhiyallahu anhu annahu kana yaqul subhanakallahumma bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وهو موقوف. Dari عمر رضي الله عنه أنه كان يقول bahwa beliau dahulu membaca Subhanakallahumma bihamdik, ya Allah maha suci engkau dan dengan memujimu. Tabarakasmuka ila akhirih. Beliau membaca ini, yakni dalam doa istiftah. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Di sana ada munqati', dengan sanad yang munqati'. Tapi Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan sahha an Umar annahu kana yastaftihu bihi. Ya. Telah sahih dari Umar bahwa Umar beristiftah, membaca doa istiftah dengan itu. Yani wallahu alam, dari sanad-sanad yang lain disebutkan di sini wa Dharqutni mausulan. Riwayat Dharqutni dengan bersambung sehingga Dharqutni meriwayatkan secara bersambung, sehingga dari beberapa sanad tampak bahwa riwayat itu sahih dari Umar radhiyallahu anhu, dan ini mauquf, yakni ucapan Umar radhiyallahu anhu, bacaan Umar. Hanya saja Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fi hukmil marfu', dihukumi marfu', yakni tentunya Umar mendapat bacaan macam itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan annahu kana yastaftihu bihi fi maqamin nabi wa yajharu bihi, yani beliau Umar radhiyallahu anhu membaca doa istiftah tersebut ketika menjadi imam menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani setelah nampaknya setelah wafatnya nabi, wallahu alam. Nah, yani ketika beliau menjadi khalifah, wa yajharu bihi wa yu'allimuhu an-nas, beliau membacanya dengan keras dan mengajarkannya kepada orang-orang. Wa huwa bihadzal wajh fi hukmil marfu'. Maka dengan ini menunjukkan bahwa riwayat ini dihukumi marfu', Ya, yakni bukan hanya dari Umar pribadi beliau, tapi beliau mendapatkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Naam. Wanahuhu qala Ibnu Hajar rahimahullah ونهمه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة dan yang semakna dengan itu dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu' indal khamsah riwayat al-khamsah Ahmad Abu Dawud Tirmidzi Nasa'i dan Ibnu Majah. Wafihi dan dalam riwayat tersebut, riwayat Al-Khamsah, wa kana yaqul ba'da takbir, dan beliau mengatakan setelah takbir, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya, mulai kita ta'awud, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi. Baik. Baik, sebelum kita lanjutkan hadis Abu Sa'id ini. Jadi di dalam kitab ini Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tiga macam doa istiftah, yaitu yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah dan Umar radhiyallahu an. Nah, ini semua adalah istiftahat yang sahihah, semuanya sahih. Boleh dibaca. Semua boleh dibaca. Dan bahkan di sana ada doa-doa istiftah yang lain. Boleh kita baca dalam kitab Sifat Salat Nabi karya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ya, di sana ada istiftah yang panjang, ada pula istiftah yang pendek. Macam istiftah Umar radhiyallahu an. Bahkan ada yang lebih pendek daripada itu. Nah, seorang muslim dia membaca mana yang dia suka dari doa-doa istiftah. Apa yang disebutkan dari doa-doa istiftah yang bermacam-macam ini disebut oleh para ulama dengan istilah ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu', yakni perbedaan keberagaman, yakni beragam bermacam-macam dan semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia boleh membaca yang dia suka. Dan tak boleh dia kemudian mengumpulkan bacaan-bacaan. Yani misalnya dia baca istiftah yang dari Ali, kemudian dia baca dari Umar, kemudian dari Abu Hurairah. Semua dia baca dalam satu sholat. Jangan dia lakukan itu. Tapi dia boleh membaca dalam satu sholat dengan satu istiftah, di waktu yang lain dia baca istiftah yang lain, ini semua adalah sahih dan macam itu dilakukan. Apabila kita menghafal beberapa macam doa istiftah, kita kumpulkan, kita padukan, kita jadikan satu, tapi kita baca dalam satu sholat satu istiftah. Dan ini termasuk tamamul ittiba', ittiba' yang lebih sempurna. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walidha qala Ahmad adhabu ila ma ruya an Umar, walau anna rajulan istiftah bi ba'di ma ruya min istiftahati marwiya an Aliyin aw Abi Hurairah lakana hasanani. Ibnu Ahmad rahimahullah mengatakan, adhabu ila ma ruya an Umar, saya mengamalkan, melakukan atau membaca apa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an. Dan seandainya ada seseorang istiftah bi ba'dhi ma ruwi, dia istiftah dengan sebagian apa yang diriwayatkan dari istiftah yang diriwayatkan dari Ali atau Abi Hurairah, fakana hasanan, tentu itu baik. Ya, tentu itu baik. Jadi boleh kita baca yang kita suka, yang kita mau dari doa-doa istiftah tersebut. Baik. Selanjutnya, setelah istiftah at-ta'awud, isti'adzah billah, membaca ta'awud, sebagaimana riwayat berikut ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, riwayat Al-Khamsah, wa kana yaqulu ba'da at-takbir, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah takbir, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Naam, hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Naam. Ini baca ta'awudz. Disebutkan di sini kana yaqulu ba'da takbir. Beliau membaca setelah takbir. Yani bila membaca doa istiftah pula setelah takbir, maka ta'awudz dibaca setelah doa istiftah. Jadi takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian at-ta'awudz atau al-isti'adzah billah, mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan at-ta'awudz yang dibaca ketika sholat lebih sempurna dengan bacaan yang kita baca ini dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Yaitu Allah a'udzu billahi as-sami'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Nah, ini ta'awudz yang al-akmal. Ya, atau a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya. Boleh dengan a'udzu billahi samiil 'aliim atau a'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Naam. Adapun makna a'udzu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أعوذ بالله كبرين كبر الله عز وجل يوم ما مندنار dan yang maha tahu yang maha berilmu من الشيطان الرجيم dari syaitan yang terkutuk من همزه همزه artinya junun dari kegilaannya dari penyakit gilanya gila syaitan أو نفخه ونفخه يعني نفخ بسني تكبر صفة صنبغ ونفسه نفسه يعني شعر شعر شعر yang tak baik tentunya شعر syaitania شعر yang tercela yang madmum ya yang tercela. Kemudian berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal-qira'ati bilhamdulillahi rabbil alamin. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك. طيب كتاب الجمعة. رضي عائشة رضي الله عنها قالت Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaftihu salata bitakbir, membuka salat dengan takbir, wal qira'ah, dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu." Dan apabila beliau rukuk, lam yushkhis ra'sahu, yakni tidak mengangkat kepalanya, ya. Yakni macam yang pernah kita sebutkan bahwa seorang yang rukuk, tulang punggungnya rata, lurus, ya, dengan kepalanya juga rata dengan punggungnya lurus. Yushkhis ra'sahu, ini artinya dia naikkan kepalanya. Ya. Lam yushkhis ra'sahu. Walam yusawwibhu. Lam yusawwibhu, yakni ini lawan, ya. Lawan kata daripada yushkhis. Yusawwib artinya menundukkan, ya, merendahkan. Wa kana baina dzalik, akan tetapi antara keduanya, ya, tak diangkat ke atas, tak pula diturunkan ke bawah, tapi tengah-tengah antara keduanya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', lam yasjud, beliau pun tak sujud. Hatta yastawiya qa'iman, sehingga beliau tegak berdiri. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud, beliau pun tak sujud kembali. Hatta yastawiya jalisan, sehingga beliau yastawiya jalisan, duduk dengan tegak. Ya. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Dan beliau melakukan, yang dia qul mengatakan, membaca di tiap dua rakaat at-tahiyyah. Yang ini beliau tasyahud. Tasyahud yang pertama. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Beliau menjulurkan telapak kaki kiri, wayan subul yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan, dan beliau melarang dari uqbatu syaitan. Ya, ini yang disebut dengan ik'a'u al-kalbi, ya, uqbatu syaitan, nanti kita terangkan. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha sab', dan beliau melarang an yaftarish, yakni menjulurkan atau menempelkan dhira'aihi dua hasta, ya, dua tangan dari siku-siku sampai ke ujung jari, zira' ini namanya, hasta. Atau enam, lengan, baik. Iktiraj as-sab', seperti yang dilakukan hewan buas. Wa kana yakhtimu sholata bit taslim, dan beliau yakhtim menutup sholat dengan taslim, dengan salam. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim, wallahu illa. Naam. Baik, ini termasuk hadis yang panjang dalam menerangkan tata cara atau sifat atau kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, zauju Rasulullah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW yustaftihu as-salata bit-takbir, membuka salat dengan takbir. Ini takbiratul ihram. Ya, tak ada ucapan-ucapan sebelum itu. Melafalkan niat, tak ada dari Nabi SAW. Bahkan beliau membuka dengan takbir. Seperti yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, yustaftihu as-salata bit-takbir. Ya. Kemudian al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, lalu membaca al-qira'ah yakni membaca al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini tak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim tak dibaca dengan jahr, dengan keras. Beliau tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim, namun beliau baca dengan sir, ya, dengan lirih, tak beliau baca dengan keras, ya, sehingga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setelah takbir, beliau membaca Al-Fatihah. Nah, ini juga tak disebutkan istiftah. Ya, karena juga dibaca dengan sir. Atau mungkin sebagian waktu Nabi tak membaca istiftah. Wallahu a'lam. Al-muhim, istiftah hukumnya sunnah. Bagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Baik. Jadi beliau baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apabila beliau rukuk, apa yang dilakukan dalam rukuk? Beliau rukuk dengan lam yushkhif ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik. Rukuk dengan tulang punggungnya lurus sampai kepalanya rata, lurus. Tak diangkat kepalanya, tak pula diturunkan. Ya, ini rukuk. Kemudian ketika angkat dari rukuk, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, ini i'tidal. Beliau setelah rukuk berdiri i'tidal, yastawiya qa'iman, dan beliau tak melakukan sujud sampai beliau benar-benar berdiri dengan tegak. Ya, tulang punggungnya, tulang belakangnya, semuanya pada tempatnya, tegak, lurus, tegak. Nah, ini yang benar. Ya, ini tuma'nina. Kemudian setelah itu baru beliau sujud. Kemudian beliau angkat kepala dari sujud, lam yarfa' ra'sahu minas sujud hatta yajlisa yastawiya jalisan. Begitu pula secara sujud beliau duduk dengan duduk iftirash. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam tak melakukan sujud lagi sampai beliau duduk dengan yastawiya jalisan, istiwa dengan lurus, dengan tegak lurus, duduk yang sempurna, iftirash yang sempurna. Barulah selepas itu beliau sujud kembali. Ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa tiap dua rakaat beliau baca tasyahud. At-tahiyyah, yaqulu at-tahiyyah, tahiyyatu lillah, wassalawatu wa tayyibat, ila akhirih. Nah, jadi macam salat duhur, salat asar, salat isya, semuanya tiap dua rakaat ada tasyahud. Ini tasyahud awal. Okay. Selanjutnya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau melarang dari atau beliau SAW sebelum itu, beliau SAW duduk dengan iftirash, ya, yakni duduk di atas apa, telapak kaki kiri, telapak kaki kiri dijulurkan, ya, tak ditegakkan, dia dijulurkan, kemudian punggung duduk di atas telapak kaki kiri. Ya. Kemudian wayan subul yumna, telapak kaki yang kanan tegak berdiri, ya, dengan tegak telapak kaki berdiri dengan tegak. Kemudian beliau SAW melarang dari hukbatus syaitan. Hukbatus syaitan ini disebut oleh ulama adalah dengan istilah ika'a al-kalb, cara duduk seekor anjing. Bagaimana dia duduk? Dia duduk di atas punggungnya, lalu dia tegakkan kakinya, dua paha, dua kakinya, pahanya dan betisnya. Ya. Kemudian dia letakkan dua tangan di lantai. Nah, ini macam duduknya anjing, persis macam duduknya anjing. Ini yang disebut hukbatus syaitan atau dengan ika'a al-kalb. Ini tak boleh, ini dilarang. Kemudian termasuk yang dilarang iftirash as-sab', iftirash as-sab', yakni macam seorang, kalau yang tadi sebelumnya ika'a al-kalb mungkin dilakukan ketika duduk di antara dua sujud atau ketika tasyahud, saat seseorang duduk. Kemudian iftirash as-sab' ini dilakukan ketika apa? Ketika sujud. Yani dia letakkan di lantai itu hasta dari ujung jari sampai ke siku-siku, semuanya terletak di atas lantai. Ya, di atas tanah. Ya, kanan dan kiri dia letakkan macam itu. Ini namanya iftirash as-sab'. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnatu Rasulullah, sunnah Nabi SAW dalam sujud adalah dengan meletakkan dua telapak tangan di lantai atau di tanah, kemudian siku diangkat, ya, diangkat dengan tinggi. Itulah tariqatu Rasulullah, jalan yang sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, bahwa Nabi SAW menutup sholat dengan salam. Ya, menutup sholat dengan salam riyad muslim. Baik. Menutup sholat dengan salam ini macam hadis iftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci daripada sholat adalah bersuci, tahrimuha at-takbir, untuk mengharamkan segala yang di luar sholat dengan takbir, takbiratul ihram. Wa tahliluha, dan penghalalannya, menghalalkan kembali sesuatu yang terlarang dalam salat, yakni dengan salam. Baik, itulah beberapa hadis yang boleh kita pelajari pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Bila ada soalan, tolong. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang mojul berdiri saf, di dalam saf berdua bersama budak yang belum baligh, saf tu dikira ke tidak? Ulang, diulang. Soalannya diulang. Ulang. Baca lagi. Seorang rojul yang dewasa berdiri di dalam saf solat bersama dengan seorang budak yang belum balik. Mereka berdua aja. Saf tu dikira boleh ke tidak begitu? Budak yang belum balik berapa umur mumayyiz? Mumayyiz berapa? Dalam 8 tahun gitu. Boleh, boleh. Dia boleh buat saf dengan orang yang dewasa. Baik. Apa Ustaz, untuk saf pertama bisa tak budak itu ke saf ke depan? Budak yang pertama. Budak boleh di saf pertama, tapi jangan di belakang imam. Jangan di belakang imam, nah. Jazakallah khair, Kak. Ayo. Tak. Tak ada. Baik, jazakumullah khair. Allah yang barik. Suara anda jelas ya? Baik. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.